tebak monkey. Tebak-tebak tebak monkey. Ada yang suka pisang monkey. Ada yang suka loncat frog. Gak perlu malu sama kucing meyang kitty kitty. Terbang monkey, ada yang suka pisang monkey, ada yang suka loncat.